ono sing ketinggalan. Tukang tambal ban gorong ning kene. Oh iya. Lah dhewe piye lek nambal ban? Oh lah iya lali ya. Oh dicelok sih ya. Dicelok dicelok. Ya ya ya. Bro. Pak apa, Bro? Sini dong, Pak Bro. Ya Dek, ya Dek. Iya saya. Ya Allah, sini sini. Iki ono info tambal ban. Bane iki suwe rada ombo pe nututi ya. Sing di sing bocor. Ning buri ku mau lho Mas. Suweke sing di ombo suweke. Kecantol rantai ku mau lho. Lah iya, lah iya. Oh, ombo. Rek nambal mengko wae saiki ade nyanyi dhisik. Oke, plo. Oke. Musik. Tuh. cekinti tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Owe tambah numpuk. Hopra. Yo asik. Yang gatal, yang gatal.